Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bahaya sedekah dengan harta yang haram. Semoga melalui pembahasan ini akan menambah pemahaman kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, harta haram memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Baik pengaruhnya mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi tentang pengabulan doanya, dan pengaruh dari keberkahan hidupnya. Di antara pengaruh dalam ibadahnya yaitu berdampak pada kemakbulan ibadah seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pada ibadah sholat ataupun sedekahnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima yang thayyib, yaitu yang baik dan halal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik pula." Hadis rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tidaklah seorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda ataupun anak unta betina, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu." Hadis rawahu Muslim. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima selain dari yang halal. Terdapat isyarat bahwa amal tidaklah diterima kecuali dengan memakan harta yang halal. Sedangkan memakan harta yang haram dapat merusak amal dan membuatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak akan menerima melainkan dari yang halal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat yang berisi perintah yang sama kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal salih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 172 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian." Yang dimaksud dengan ayat ini, para rasul dan umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengonsumsi yang halal dan baik, dan diperintahkan pula untuk beramal soleh. Jika yang dikonsumsi adalah halal, maka amalan solehnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika yang dikonsumsinya adalah haram, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah menjelaskan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali, sehingga rambutnya terlihat kusut dan berdebu. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doanya? Hadis rawahu Muslim. Dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika penjelasan hadis bahwa memakan makanan yang halal bisa menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beramal soleh diperintahkan setelah perintah memakan makanan yang halal. Jadi, semakin baik makanan yang dikonsumsi, semakin mudah pula kita dalam beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mengenai sedekah dengan harta yang haram, maka bisa ditinjau dari tiga macam harta haram berikut ini. Yang pertama, harta yang haram secara zatnya. Contohnya adalah khamr, babi, benda najis, dan lain-lain. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Yang kedua, bahwa harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya, HP curian, mobil curian, ataupun yang lainnya. Sedekah harta semacam ini tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Yang ketiga, bahwa harta yang haram karena pekerjaannya. Sebagai contoh, harta riba, harta hasil dari dagangan barang-barang yang haram, harta hasil dari korupsi, ataupun yang lainnya. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkannya dari harta-harta haram semacam ini. Namun apakah penyucian harta seperti ini disebut sedekah? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya, jika dinamakan sedekah, tetap tidak diterima karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari gulul atau harta yang haram. Hadis Rawahu Muslim. Adapun bersedekah dengan harta yang berkaitan dengan hak orang lain seperti barang-barang curian misalnya, maka Ibnu Rajab membaginya menjadi dua macam. Yang pertama, jika bersedekah atas nama pencuri, sedekah tersebut tidaklah diterima, bahkan ia berdosa karena telah memanfaatkannya. Pemilik sebenarnya pun tidak mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada niatan dari dirinya sendiri. Demikian pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, jika bersedekah dengan harta haram tersebut atas nama pemilik sebenarnya, ketika ia tidak mampu mengembalikan pada pemiliknya ataupun ahli warisnya, maka ketika itu dibolehkan oleh kebanyakan para ulama. Lalu bagaimana kita harus menyalurkan harta yang haram? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari pendapat terkuat dari pendapat yang ada, harta haram harus dibersihkan. Tidak didiamkan begitu saja ketika harta tersebut tidak diketahui lagi pemiliknya ataupun ahli warisnya. Namun di manakah tempat untuk penyalurannya? Ada empat pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yaitu disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, tidak khusus pada orang-orang tertentu saja. Demikian pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum, mencakup hal yang terdapat maslahat yang besar, seperti pemberian pada fakir miskin, atau untuk pembangunan masjid. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga adalah disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin dan fakir miskin selain untuk pembangunan masjid. Ini adalah pendapat ulama Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia. Tidak boleh harta tersebut disalurkan untuk pembangunan masjid karena haruslah harta tersebut berasal dari harta yang suci dan bersih. Pendapat yang keempat, disalurkan untuk tujuan fi sabilillah, yaitu untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pendapat terakhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ringkasnya, dalam rangka kehati-hatian, harta haram disalurkan untuk kemaslahatan secara umum, pada orang yang butuh, fakir miskin, selain untuk masjid, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi si pemilik harta haram tersebut. Ringkasnya, dalam rangka kehati-hatian, harta haram harus disalurkan untuk kemaslahatan secara umum, baik pada orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin, namun selain untuk membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sepemilik harta haram tersebut. Wallahu ta'ala alam. من الهامسات إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات بإشراقة عذبة دائمة.